selalu ramai tubuhmu saat kau dipelukku. Meski singkat saja kita lewati waktu, namun ku nikmati itu. Bila akhirnya kau putuskan aku, bolehkah kau ku kecup lau sejenak? Hatimu yang cantik membuatku tak bisa terbaling dari dirimu. Meskipun nantinya kau pemilik yang lain, untukmu aku rela. Bila akhirnya kau putuskan aku, bolehkah kau kecup lau sejenak? Coba lagi jadi kekasihmu yang lain. Nikmatilah waktu yang tersisa. Ku harap kesamin gak terukir. Hatimu yang cantik membuatku tak bisa berpaling dari diri. Akhirnya kau putuskan aku, bolehkah aku kecup lau sejenak? Coba lagi jadi kekasihmu yang lain. Nikmatilah waktu yang tersisa. Ku harap kesan indah terukir. Coba lagi jadi kekasihmu yang lain. Nikmatilah waktu yang tersisa. Ku harap kesamin dah terukir. Bolehkah kau ku kecup walau sejenak?